Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan kepada Zat yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri sendiri. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang telah mengurus, mengawasi, menciptakan, memusnahkan semua yang di langit dan di bumi. Semua tunduk dan bertasbih kepadanya. Dialah yang telah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kata kunci untuk bertambahnya nikmat seorang hamba seperti kita ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengatakan Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang terbaik, penutup para nabi, suri tauladan bagi semua muslim, kiai dan guru kita satu-satunya. Dialah orang yang paling pertama dibukakan pintu surga setelah mengetuknya pada hari kiamat. Dialah yang memiliki syafaat kubra. Dialah yang telah diberikan salam dan taslim oleh Allah dan malaikatnya. Maka sangat wajar kalau kita juga seorang hamba yang patuh kepada Allah mengucapkan assalatu wassalam ala rasulillah. Melanjutkan tema dosa-dosa besar, dan menurut hasil revisi saya yang lalu, maka malam ini dosa besar ke-95. Masalah menggauli istri dari dubur atau pada saat haid. Ini dosa besar ke-95. Seperti biasa, sebelum masuk ke panjang lebar bahasan, saya akan memberikan kronologisnya, pembukaannya. Dan ada sebuah buku yang saya selalu referensikan dalam masalah rumah tangga. Teman-teman sekalian, buku ini hadiahkan, berikan kepada teman-teman, kerabat yang mau menikah, anak-anak yang masih baru balik pun boleh membaca buku ini, bahkan dianjurkan. Anda pun yang sudah berumah tangga, baca buku ini. Ini aset yang luar biasa buku ini. Buku yang berjudul Mahkota Pengantin. Buku ini sangat layak dan istimewa kalau diberikan hadiah. Banyak orang mau memberikan anaknya informasi tentang rumah tangga yang akan dia lalui selama 40-50 tahun ke depan dengan 1 jam kursus cepat sebelum akad nikah. Bagaimana bisa si anak menjalankan rumah tangga itu? Belum dia tegang akan menghadapi akad nikah, tambah orang tuanya, ibunya dan ayahnya mengisi ilmu-ilmu yang mungkin mereka sendiri tidak menjalankannya. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Semuanya dipadatkan. Dipadatkan dalam 1 jam, 2 jam kursus cepat untuk kehidupan 50 tahun. Ini sesuatu yang sangat fatal. Tidak bisa diterapkan dalam rumah tangga seseorang. Jadi semestinya yang normal adalah rumah tangga itu harus dicicil informasinya kepada anak. Itu dari mereka masih kecil. Anak-anak saya umur SD sudah biasa bicara masalah rumah tangga dengan saya. Biasa sekali. Bahkan anak perempuan saya mengatakan, abati, ayah, kalau saya menikah nanti akan seperti ini dan akan seperti itu. Kelas 3 SD. Saya tidak hardik dia. Saya mengatakan, iya nak, nanti kalau kamu menikah insya Allah dengan laki-laki yang saleh, lebih baik lagi kalau hafal Quran. Jadi masuk ke mindset dia, targetnya apa nih. Banyak orang tua bilang, shh, diam, kamu belum boleh bicara masalah itu. Akhirnya dia cari informasi dari internet, dari temannya, dari film yang tidak benar, rusak akhlaknya. Maka saya sampaikan. Dan saya bilang setiap kali kalau uminya lagi masak atau ada kegiatan rumah tertentu, saya bilang lebih baik kamu ikutin. Nanti kalau kamu sudah berumah tangga insya Allah dibutuhkan. Sekarang abati mendidik kamu dengan pola pendidikan seperti nanti kamu terapkan ke anak-anak kamu. Jadi ternyata saya tanamkan sebuah poin yang menurut saya, Allahu a'lam, ijtihad pribadi itu satu hal yang positif sekali. Menanamkan di dalam fikiran dan benak anak perempuan kita, dia target utamanya menjadi seorang istri yang salihah. Rumah tangga jadi targetnya. Karena rumah tangga dari jalan tol menuju ke surga. Mudah sekali. Begitu pula dengan anak laki-laki. Jangan merasa riskan dengan membicarakan masalah rumah tangga. Apalagi orang tua kepada anak, ini penting sekali. Rumah tangga adalah asas daripada kehidupan masyarakat. Orang yang sudah tua, yang masih muda, yang masih pun baru meranjak remaja, membutuhkan materi rumah tangga. Enggak ada yang tidak membutuhkannya.

ada nikah sigar, ada nikah muhallil, ada nikah mut'ah. Ini semua nikah-nikah yang tidak dibolehkan ya. Ini dalam Islam. Nikah yang dilakukan orang yang sedang ihram, nikah dengan wanita pezina. Ada khulu, hukum-hukum ya, wanita kalau mencabut hak kuasa suaminya, dikhulu, diadukan di pengadilan. Kemudian ada nikah misyar, ada nikah urf, maksudnya nikah dengan tradisi. Ini semua dijelaskan oleh beliau. Kemudian beliau menyinggung juga tentang masalah poligami berhubungan dengan hak-hak suami pada saat itu. Kemudian bagaimana istri bisa memahami tentang poligami, bagaimana suami juga menghadapinya. Kemudian ada etika berumah tangga. Di sini dikatakan etika menghadapi suami, etika menghadapi istri. Kemudian bagaimana bila suami itu kikir, bagaimana bila istri ya malah melanggar hukum-hukum agama. Ada beberapa hal yang ditekankan oleh beliau di sini, poin-poinnya. Kemudian yang menjadi bahasan kita malam ini ada bab khusus beliau tulis dari halaman 211 itu sampai 295. Khusus masalah seputar seks dalam Islam. Semua beliau rincikan di sini, hukum jima. Bahkan beliau merincikan secara syar'i bagaimana posisi seksual. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang hal-hal yang bahaya seks kalau berlebihan, kemudian manfaatnya, beberapa riwayat berhubungan dengan tata cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat menggauli istri-istri beliau, kemudian hukum istimna atau onani di mana dia haram kalau dia lakukan sendiri laki-laki, tapi kalau istri melakukan itu maka dibolehkan. Kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan tidak bolehnya menggauli istri pada saat haid, pada saat nifas. Kemudian beberapa hal-hal yang diangkat juga diantaranya bahasan tentang masalah oral sex. Gitu kan. Itu dikhilaf diantara ulama. Dan terakhir beliau tutup dengan cara mengobati orang yang terkena sihir. Karena seringkali penyakit dalam rumah tangga itu karena masalah sihir. Akhirnya ribut, akhirnya cerai. Dan ini beliau pantang lebar menjelaskan dalil-dalil bahwasanya jin memerasuki tubuh manusia, berbagai macam sihir, bagaimana penyihir itu bekerja, cara menyembuhkan orang terkena sihir, ayat-ayat pembebas sihir, ayat-ayat pengobatannya, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang sebagian orang yang sedang berobat, kemudian pencegahan dari ayat-ayat sihir dari ayat Al-Quran, petunjuk Nabi SAW untuk menolak sihir dan kesurupan. Ini semua bab ini dipanjang lebar dibahas dalam buku ini. Dan buku ini saya katakan adalah sebuah aset yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Baik, saya lebih kerucutkan bahasan. Di dosa besar ke-95 adalah masalah menggauli istri tadi dari dubur atau sedang haid dan nifas. Seksual dalam Islam bukan aib untuk dibahas, teman-teman sekalian. Tapi dengan porsinya. Bukan juga melakukan hal-hal atau menunjukkan hal-hal yang haram sebagaimana orang-orang non-muslim tunjukkan, melampiaskan di media dan segalanya, kalau kita tidak. Karena kita malah dilarang untuk menggambarkannya, gitu kan? Tidak boleh menggambarkannya. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di sini diangkat hadis pertama riwayat Imam Muslim, "Inna min syarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah, rajulun yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilai, tsumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menyetubui istrinya dan istrinya juga datang untuk menyetubuinya, kemudian suaminya itu atau istrinya menyebarkan rahasia pasangannya. Dalam hadis yang lain, Asma binti Yazid radhiyallahu anha mendengarkan Nabi SAW berkata, mungkin seorang laki-laki di antara kalian menceritakan apa yang sedang dimiliki oleh pasangannya, kelebihan-kelebihan suaminya. Seorang laki-laki kelebihan istrinya, mungkin pelayanannya bagus dalam seksual memuaskan dia, gak boleh diceritain. Kata Nabi SAW, mungkin seorang laki-laki menceritakan kelebihan istrinya. Dan mungkin sebaliknya, seorang perempuan menceritakan, ya, seorang istri menceritakan kelebihan suaminya. Maka kata Asma binti Yazid, tentu ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, benar. Di Madinah dilakukan itu. Kaum laki-laki cerita sama teman-temannya, kaum perempuan cerita sama teman-temannya. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu karena itu perumpamannya seperti syaitan. Laki-laki bertemu dengan syaitan, perempuan di jalanan, kemudian mereka berhubungan biologis di hadapan semua orang yang menyaksikannya. Jadi di sini dilarang berarti kan mengekspos. Tetapi berbicara yang saya maksudkan di sini yang dibolehkan adalah bagaimana kita memberikan penjelasan hukum syar'i. Hukum syar'i. Beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah 223 itu ayatnya tadi. Ya. Diangkat dalam buku sini ayat tersebut dan dirincikan oleh beliau panjang lebar. Jadi ayat ini terjemahannya begini. Wanita kalian, istri kalian adalah ladang bagi kalian. Maksudnya tempat kita bercocok tanam. Bagaimana sih kalau orang punya ladang, dia cocok tanam untuk mengambil hasilnya? Dia akan melakukan hubungan biologis dan menyemprotkan spermanya sehingga menjadi lahir, hamillah dan akhirnya lahirlah seorang anak. Kata Allah, istri kalian adalah ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah untuk diri kalian. Ayat ini turun teman-teman sekalian, sebab nuzulnya ada. Masyarakat Madinah, masyarakat kota Mekah di zaman jahiliyah, mereka biasa menggauli istrinya dengan dari belakang dengan menunggingkan istrinya. Dan posisi ini diletakkan kemaluan di kemaluan, mereka tidak letakkan di dubur sebagai orang-orang non-muslim. Tradisi persetubuhan di Madinah adalah wanita tidur dan laki-laki di atasnya. Gak pernah mereka ganti posisi, selalu begitu. Waktu datang sahabat-sahabat muhajirin dari Mekah ke Madinah, mereka ada yang istrinya gak mau masuk Islam, tinggalin. Mereka datang ke Madinah, mereka nikah sama wanita Madinah. Dan mereka taunya hubungan biologis ala Mekah. Masyarakat Madinah perempuan cuma tahu ala Madinah. Dan ternyata ada kasus terjadi, waktu seorang muhajirin ingin menggauli istrinya dari Ansar, ternyata wanita Ansar ini gak mau. Akhirnya ngomong demi ngomong, mulut demi mulut, sampai telinga Nabi SAW. Bahwasanya ada wanita Ansar ingin digauli oleh suaminya dengan cara mereka di Mekah dulu, tapi dia menolaknya. Lalu turun dan firman Allah SWT ayat 223 ini dalam surah Al-Baqarah. Wanita itu, istri itu adalah ladang kalian, maka gaulilah seperti yang kalian inginkan. Dan kapan saja itu. Serta dahulukan diri kalian. Maksudnya, si suami mendahulukan di sini dalam arti kata dia ingin memilih posisi apa saja, itu dibolehkan selama tidak melanggar agama. Ini kronologis pembukaan dalam masalah biologis itu sendiri. Berarti dari ayat ini kita dibolehkan untuk menggauli istri, gitu kan? Begitu pula si istri tentu boleh melayani suaminya. Juga disebutkan di dalam banyak riwayat yang sahih, semuanya dinukil tentang Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, bukanlah dari golonganku seseorang yang tidak bercumbu sebelum biologis. Jadi berjima itu boleh di kapan saja selama itu adalah hal yang dihalalkan dalam agama dan diprioritaskan di hari Jumat pagi, karena memang di hari Jumat pagi itu ada perintah Nabi SAW menyuruh seluruh laki-laki muslim, tentunya yang sudah menikah, yang belum menikah ya kasihan gitu. Yang sudah menikah dianjurkan untuk bergaul, berhubungan biologis, kemudian dia menyatukan antara mandi junubnya sama mandi Jumatnya. Kata Nabi SAW, siapa yang mandi hari Jumat dengan mandi junub, kemudian dia pakai bajunya yang terbaik, wangi-wangian yang terbaik, menyisir rambutnya yang terbaik, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan, kemudian dia sholat mendengarkan khatib pada saat khutbah, dan dia sholat Jumat bersama khatib, kecuali dosanya akan diampuni. Berarti ada perintah di sini menggabungkan antara mandi junub sama mandi Jumat, dan mandi junub dan mandi Jumat ini sudah saya pernah jelaskan waktu menjelaskan masalah bab sholat Jumat gitu kan. Tapi seperti itu jawabannya. Intinya itu dibolehkan. Kemudian dilarang dalam Islam untuk menggauli pasangan tanpa ngobrol, tanpa cumbuan. Tidak ada sama sekali. Ada orang yang tiba-tiba saja datang menggauli istrinya tanpa harus mempedulikan. Ada hikmah kata ulama. Ini pembahasan dalam ilmu fikih ya. Ini bukan saya karang-karang. Bahasan dalam ilmu fikih itu dijelaskan. Bahwasanya seseorang yang tidak menggauli pasangannya tidak sengaja memancing itu. Seorang istri disuruh dandan. Kenapa disuruh dandan? Karena kalau dia dandan pakai minyak wangi, dia kelihatan cantik dan menarik, suaminya akan mendekatinya. Subhanallah, fitrah dalam masalah mengganggu, menggoda pasangan ini ada di hewan dan di manusia. Gitu kan? Di hewan-hewan kita lihat kadang-kadang ayam punya cara sendiri, kambing punya cara sendiri. Manusia pun begitu, diajarkan memang. Perempuan disuruh dandan, pada saat dia wangi, dia bersih, maka suaminya akan tertarik datang untuk mencumbuinya. Dan perempuan memang biasanya tidak seperti laki-laki. Dalam ilmu medis dan dalam fikih seksual Islam juga dijelaskan, bahwasanya perempuan itu memang butuh untuk dirangsang, beda dengan laki-laki. Laki-laki Masya Allah lihat saja sudah luar biasa syahwatnya. Perempuan tidak seperti itu. Mereka dandan rapi wangi, datang menggoda suaminya, nanti suaminya akan merangsang dia sehingga dua-duanya syahwatnya bangkit, baru kemudian mereka berhubungan biologis. Apa sabda Nabi SAW? Bukan dari golonganku yang berhubungan biologis tanpa cumbuan. Memang kita dianjurkan. Dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW seringkali mencium kami, mencium aku, bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, walaupun beliau ingin keluar untuk mengimami sholat. Keluarnya hadis yang dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullah tentang tidak batalnya wudu bagi laki-laki yang tersentuh dengan perempuan istrinya dengan tidak syahwat adalah hadis ini. Di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali mau meninggalkan rumah, salat atau tidak, pasti mengecupku terlebih dahulu dan tidak berwudu langsung salat. Berarti kalau mencium pasangan dengan tidak syahwat berarti tidak batal, gitu kan? Tidak, Imam Muhammad berpegang pada itu. Artinya kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mencium, sering membelai, sering mengucapkan kata-kata sayang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah masuk ke dalam rumah kecuali sudah menggunakan siwak. Tujuannya kata para ulama hadis adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga bau mulut untuk keromantisan rumah tangga, gitu kan? Seperti itu. Sebentar dulu azannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selain itu juga mengajarkan agar setiap orang melakukan hubungan biologis tersebut selain bercumbuan juga memulai dengan hal-hal seperti pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah untuk mandi berdua di dalam sebuah bak mandi. Dan Aisyah berkata, Rona, tidak ada penghalang antara aku dengan Nabi SAW walaupun sehelai kain kecuali air saja. Sambil beliau bercanda. Ingat, kadang-kadang syaitan membuat orang semangat kalau dengan pacar. Mungkin biar pacarnya tidak sikat gigi siap dicium. Tapi kalau dengan pasangan halal dibuat orang bosan jenuh. Syaitan itu, permainan syaitan, gak boleh. Gitu kan? Harus dilawan itu, tidak bisa sama sekali karena pasangan kita halal. Apa kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian melihat seseorang lawan jenis yang membangkitkan syahwat kalian di luar sana, di luar rumah kalian, maka kembalilah kepada pasangan kalian karena dia memiliki apa yang dimiliki orang tersebut. Kemaluannya sama saja. Kemasan luarnya memang berbeda, ini tinggi, ini gemuk, ini pendek, ini segala. Tapi ujung-ujungnya sama saja pelampiasan biologis itu. Jadi Nabi SAW ajarkan masalah seperti itu yang harus difahami. Nanti kita lanjutin insyaAllah setelah salat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berapa hal yang belum dituntaskan adalah berhubungan biologis dalam Islam dianjurkan pada saat selesai akad nikah dan itu memiliki pahala yang besar. Di antaranya hadis Bukhari menjelaskan fi bidi ahadikum sadaqah, di kemaluan salah seorang kalian ada sadaqah, pahala yang besar. Qalu ya Rasulullah anati ahluna walana fihi ajr, apakah kami menggauli istri kami dan kami mendapatkan pahala? Qala araitum law wada'tumu fil haram alakumul wizr, tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, maka kalian dapat dosa besar? Maka kata Nabi SAW, fakadzalika fil halal, begitu pula dalam keadaan halal. Jadi dalam Islam malah dianjurkan. Nabi SAW disebutkan di dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, anna Nabiya SAW kana yatufu ala nisa'i bigusrin wahid, bahwasanya seringkali atau pernah Nabi SAW menggauli istri-istri beliau dengan sekali mandi. Dan ini Nabi SAW lakukan dalam sehari. Kemudian Nabi SAW juga menitipkan pesan kepada kita di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma aradan ya'ud falyatawadda." Adanya motivasi agar seorang muslim melampiaskan syahwatnya kepada istrinya dan istri kepada suaminya, ini ditekankan sekali dalam Islam. Selain janji pahala yang besar tadi, juga Nabi SAW mencontohkan dalam satu hari, karena beliau poligami, beliau menggauli istrinya dan itu digilir dengan cara mandi satu kali saja. Artinya menggauli masing-masing yang tersebut, terakhir baru beliau mandi junub untuk semua junub yang terjadi. Hadis tadi yang saya sebutkan riwayat Imam Muslim dikatakan, jika salah seorang di antara kalian ingin kembali mengulangi menggauli istrinya, maka sebaiknya dia berwudu terlebih dahulu karena itu akan lebih memudahkan dia atau memberinya semangat. Hadis ini juga kata ulama hadis adalah ada pemahaman dianjurkan setiap muslim agar mengulangi hubungan biologis itu. Dari sini juga sebagian ulama hadis mengatakan dianjurkan agar setiap muslim dan muslimah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan halal, kemudian memilih waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan hubungan biologis. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menjadikan hubungan jima adalah ibadah setelah berbuka puasa. Beliau radhiyallahu anhuma setelah berbuka puasa salat maghrib langsung beliau menggauli istrinya karena menganggap itu adalah ibadah yang besar pahalanya setelah berbuka puasa. Kemudian juga disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali memotivasi para sahabat untuk menikah, termasuk para wanita yang sudah janda. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat laki-laki untuk menikahi istri-istri para mujahidin yang sudah meninggal dunia. Agar tidak tertinggal siapapun di kota Madinah kecuali semuanya dalam kondisi berpasangan. Jadi ini juga termasuk adanya motivasi dalam agama Islam agar mereka selalu memiliki pasangan, dan tentu tujuan utama tadi termasuk adalah untuk memenuhi hubungan kebutuhan biologisnya. Di zaman Umar radhiyallahu anhu disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya beliau pernah melewati rumah seorang wanita yang kebetulan suaminya sedang pergi berjihad. Lalu wanita itu melantunkan syair sambil berkata, "Kalau bukan karena kehormatan hubunganku dengan Tuhanku dan menjaga kehormatan dan kesucian hubunganku dengan suamiku, maka niscaya keempat kaki ranjang ini akan bergetar." Artinya saya akan berzina. Lalu Umar bin Khattab mengetuk pintunya sambil berkata, "Apa yang kau ucapkan wahai hamba Allah?" Maka wanita tersebut ketakutan sambil berkata, "Sungguh suamiku wahai Amir Mukminin sudah berjihad dan sudah pergi beberapa bulan meninggalkan aku sementara aku membutuhkannya." Perhatikan ya, di sini bicara pembicaraan antara seorang wanita muslimah dengan Amir Mukminin, dan ini bukan aib. Ya, ini bukan aib, dia sampaikan hajatnya, dia tidak diam. Maka Umar bin Khattab pun pulang ke rumahnya, pergi ke rumahnya Hafsah, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya Umar bin Khattab lalu bertanya kepada Hafsah, berapa lama kah wanita bisa sabar tanpa suami? Ya, artinya sudah pernah bersuami atau suaminya ada tapi ditinggal. Kata Hafsah, sebulan dua bulan pertama dia bisa sabar, tiga bulan kemudian dia sudah gelisah dan empat bulan dia sudah tidak bisa sabar. Maka Umar bin Khattab pun mengeluarkan sebuah hukum bahwasanya semua mujahid maksimal menjaga di perbatasan perang empat bulan. Setelah itu dia punya kewajiban untuk pulang dan berkumpul dengan istrinya lagi. Cukup banyak dari dalil yang membicarakan tentang masalah ini, dan termasuk juga dalam masalah hubungan biologis kata ulama, semua gerakan, semua tata cara yang tidak menyakiti fisik pasangan dan tidak melakukan hal yang diharamkan dalam agama boleh, walaupun tidak dirincikan secara agama. Karena memang dalam buku ini nanti Anda kalau beli akan temukan banyak sekali beliau jelaskan tentang posisi biologis itu yang tidak memiliki dalil. Tapi umumnya kembali kepada ayat tadi Al-Baqarah 223. Wanita atau istri itu adalah ladang kalian, maka gaulilah kapan saja dan bagaimana saja, gitu kan? Bagaimana saja di sini masuk dalam seluruh gerakan yang dibolehkan kecuali yang diharamkan, dan bahasan kita malam ini adalah hubungan biologis yang diharamkan. Lalu dirincikanlah bahwasanya hal-hal yang diharamkan pertama menggauli istri dari dubur selama diletakkan di kemaluan maka hukumnya halal sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan Abu Dawud, mal'unun man atam ra'atu fi duburiha. Allah melaknat laki-laki yang sengaja menggauli istrinya dari duburnya. Di dalam hadis yang lain, siapa yang mendatangi dukun dan peramal serta menggauli istrinya dari dubur dan menggauli istrinya pada saat sedang haid, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, menggauli istri dari satu sisi pahalanya besar, dimotivasi dari tadi banyak hadis yang sudah kita sebutkan, dan satu sisi kalau dia lakukan hal yang diharamkan maka berbahaya, bisa sampai tingkat jauh dosa kufur bisa didapatkan. Maka tidak boleh menggauli istri dari dubur, dilaknat berarti diangkat. berkah hidupnya. Kemudian dalam hadis yang lain juga, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih nomor 14176. La yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atun fi duburiha. Allah tidak akan melihat seorang laki-laki, tidak akan melihat seorang laki-laki yang sengaja menggauli istrinya dari duburnya. Yang kedua, tidak boleh menggauli wanita pada saat haid dan nifas di kemaluannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi, man ata haidan fi farjiha aw imra'atun fi duburiha aw kahinan fasaddaqa faqad kafar aw qala bari'a minhu bimma bau bari'a mimma unzila ala Muhammad. Barang siapa yang menggauli istrinya yang sedang haid di kemaluannya, atau menggauli istrinya di duburnya, atau mendatangi seorang dukun dan peramal lalu membenarkannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau haid digauli seorang istri tanpa kemaluannya, selain kemaluannya, maka hukumnya boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjemahannya langsung, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin menggauli kami, mencumbui kami pada saat kami sedang haid, artinya bukan cuma Aisyah, semua istri beliau, tapi Aisyah menukil secara umum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh meletakkan kain dan mengikatnya dengan kuat di daerah kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melampiaskan syahwatnya. Jadi intinya tidak boleh meletakkan di dubur umum itu, ya, adalah haid atau tidak. Kemudian tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas. Tapi kalau haid dan nifas tidak diletakkan di kemaluan, maka hukumnya halal. Dikatakan juga dalam hadis Bukhari bahwasanya seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya menggauli istri saya sementara dia haid? Maka kata Nabi SAW, lakukan apa saja kecuali jima. Jima artinya meletakkan kemaluan di kemaluan. Tentu ulama di sini memanjang lebar menjelaskan tentang masalah kesehatan, bahayanya penyakit kelamin yang akan disebabkan oleh darah haid dan nifas. Karena kalau disebutkan haid berarti nifas sama, yaitu darah-darah kotor yang tidak boleh sama sekali. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, adzan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Adzan itu artinya penyakit, darah itu, maka jauhilah. Fa'tazilu itu artinya jauhi kemaluannya pada saat sedang haid. Lalu Allah SWT mengatakan, memberitakan berita gembira kepada orang yang beriman, nanti tidak diharamkan ini, gitu kan? Kalau seandainya sudah bersih, faida tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau sudah suci istri-istri kalian, silakan kalian gauli di tempat yang Allah telah izinkan kalian. Kata ulama tafsir kemaluannya, gitu kan? Jadi itu dibolehkan dalam agama Islam. Beberapa hal yang ditekankan oleh para ulama agar tidak terjadi kejenuhan adalah bolehnya setiap orang tetap menjaga kebersihan, kerapian, wanginya tubuh, dan juga tetap melayani pasangan. Ya, tetap melayani pasangan, di sini dalam arti kata istri melayani suami, suami melayani istri, tapi kalau istri lagi haid, tetap dia melayani suaminya. Sebagaimana yang dibolehkan dalam agama, sebagaimana dibolehkan di dalam agama. Selain daripada ini, ya, selain daripada ini, kalau kegiatan-kegiatan yang diharamkan dalam agama, ya seperti selain yang tidak diharamkan dalam agama, selain dubur, kemaluan pada saat haid dan nifas, maka dibolehkan. Semuanya boleh. Termasuk dititikberatkan, kalau dalam buku tadi ini dijelaskan secara khusus masalah istimna. Onani bagi laki-laki secara sendiri haram, tapi kalau onani dilakukan oleh istrinya maka halal. Itu tidak ada masalah, tidak berdosa. Sebagaimana juga kalau laki-laki mungkin sedang sakit, kemudian dia memuaskan istrinya bukan dengan meletakkan kemaluan di kemaluan, tapi dia memuaskannya dengan tangannya, maka itu juga dibolehkan di dalam agama Islam. Itu disepakati oleh umumnya ulama dalam buku-buku fikih, dan itu sudah dijelaskan panjang lebar. Termasuk berhubungan dengan masalah jima adalah bolehnya seseorang azal. Azal itu adalah meletakkan atau mengeluarkan air mani di luar kemaluan istri. Kata beberapa sahabat dalam hadis Bukhari, kami berazal di zaman Nabi SAW dan Al-Quran turun sementara kami tidak dilarang. Dalam riwayat yang dikatakan ada beberapa sahabat yang ingin menunda kehamilan istrinya, maka mereka berazal mengeluarkan sperma di kemaluan istri, dari kemaluan istrinya, maka Nabi SAW membolehkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan. Ini termasuk hal-hal yang dianjurkan. Intinya, ya secara umum, insya Allah apa yang kita ingin titik beratkan sudah jelas. Dosa besar ke-95 ini adalah tidak bolehnya seseorang menggauli istrinya di dubur secara mutlak, dan tidak boleh juga, tentu ini di sini memasukkan kemaluan di dubur ya. Sebagian ulama fikih memang sangat ya terbuka. Mereka mengatakan kalau meletakkan zakar itu di antara dua ya pantat istri, ya dubur istri, dia bukan di lubangnya, maka itu dibolehkan pada saat haid dan nifas. Itu lain, itu bahasan sendiri. Tapi yang jelas di sini dikatakan bahwasanya tidak boleh meletakkan kemaluan di dubur, itu haram, dan juga tidak boleh haid dan nifas. Kurang lebih seperti itu. Selebihnya maka dibolehkan, Allahu a'lam.